بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزني الله وإياكم baik hadirin Jamaah Masjid Suwatun Hasanah Pasar Baru Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung melalui YouTube di channel YouTube Radio Roja Bandung ataupun melalui Facebook Radio Roja Bandung juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas sebuah materi permasalahan yang pasti akan kita alami bersama, akan kita jalani bersama, yaitu mengembara ke alam kubur. Kita katakan mengembara karena kita akan balik lagi ke alam dunia dalam pembahasan ini. Mengembara secara imajiner saja. Berdasarkan nas-nas yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah agar kita memperoleh pelajaran yang sangat berharga dari hal ini. Sebuah kutaib yang sangat menyentuh dengan judul Al-Qabru Ru'yatun Minad Dakhil. Alam kubur, pemandangan atau penglihatan dari dalam. Maksud dari dalam itu dari alam kubur itu sendiri. Alam kubur itu alam yang gaib, yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya dan di mana tempatnya. Alam kubur itu bukanlah kuburan. Kuburan itu alam nyata. Karena kita yang bikin, kita yang menggali, dan kita bisa berbuat apapun ke kuburan itu, baik dipindah atau dirubah. Termasuk mayat yang ada di sana, bisa kita pindah, bisa kita bolak-balikan dan bisa kita apa-apakan. Itu alam nyata. Sedangkan alam kubur adalah alam gaib yang keadaannya dan tempatnya wallahu alam kita tidak tahu. Menilai alam kubur tidak bisa dinilai dari kuburan. Dua hal yang sangat berbeda. Mengingkari adanya alam kubur hanya karena melihat apa yang terjadi di kuburan adalah sebuah penilaian atau cara penilaian yang salah. Memahami, mengetahui alam kubur hanya karena melihat kuburan, maka itu cara memahami yang keliru dan yang salah, karena menilai sesuatu dari sudut pandang sesuatu yang lain, yang tentu saja jauh berbeda. Sebelum kita mengetahui dan membongkar apa yang akan teralami di alam kubur, Sebelumnya kita akan memasuki terlebih dahulu pembahasan tentang pintu gerbang menuju alam kubur. Kira-kira apa pintu gerbang tersebut? Kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti. Waktu kita membahas amalan hati dengan tema kejujuran, kita membahas salah satu bentuk kejujuran adalah jujur di dalam amalan hati. Jujur dalam amalan hati maknanya adalah membuktikan amalan hati tersebut dalam bentuk amalan. Amalan hati itu seperti al-khauf, al-mahabbah, al-rahbah, al-khasyah, raja, tawakal, dan yang sejenisnya. Seseorang disebut dusta dalam hal pengakuannya terhadap amalan hati bila ungkapan lisan tentang amalan hati bertolak belakang dengan amalan anggota badannya. Seperti seseorang yang menyatakan secara lisan dirinya takut kepada Allah Azza wa Jalla, tapi perilakunya mengumbar hawa nafsunya. Itu dusta. Pengakuan takutnya kepada Allah bohong. Karena Allah menyatakan, "Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada Allah, kepada posisi atau saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Al-Quran mengisyaratkan secara jelas bukti nyata takutnya seseorang kepada Allah itu menahan diri dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembali dia. Sehingga apabila orang menyatakan bahwa dirinya takut secara lisan kepada Allah, tapi dia ngumbar hawa nafsu, tidak pernah dia tahan, tidak pernah dia kekang, maka pengakuan takutnya kepada Allah juga dusta. Seseorang mengatakan saya cinta kepada Allah, tapi tingkah lakunya menunjukkan yang tidak suka. Dia menjauhi ajaran Allah yang diajarkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu pun dusta. Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan oleh Muhammad, "Muhammad, apabila kalian mencintai Allah maka ikuti aku." Kalau lisan mengatakan cinta kepada Allah tapi berbuat bid'ah, maka itu pengakuan yang dusta. Termasuk yang kita jelaskan pada materi pokok sekarang ini. Beberapa pertanyaan muncul dan kita semua menjawab dengan jawaban yang benar secara lisan, tapi jarang teraplikasi dalam bentuk perbuatan. Yakinkah kita bahwa kematian itu ada? Semua kita menjawab, ya yakin. Yakin enggak kita bahwa kita itu pasti akan mati? Semuanya menjawab, yakin. Yakinkah kita bahwa kita akan masuk ke alam kubur, mengalami fitnah kubur? Setelah itu mungkin nikmat kubur, mungkin juga wal'iyadzubillah azab kubur. Semua kita menjawab yakin. Seluruhnya dijawab secara benar, tapi hanya secara lisan. Tapi tingkah laku kita seringkali tidak menunjukkan seperti orang yang yakin akan mati. amal perbuatan kita tidak menunjukkan seperti yang yakin akan masuk alam kubur. Kalau kita yakin kita akan mati dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat, di alam kubur, kenapa kebanyakan kita masih berani melanggar aturan Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu, kejujuran tidak hanya dituntut dari aspek lisan semata-mata, tapi lebih jauh daripada itu, kejujuran dituntut dalam hal amalan-amalan hati. Amalan hati kita takut, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, wujudkan itu dalam bentuk perbuatan. Perbuatan kita betul-betul menunjukkan takutnya kita kepada kematian, takutnya kita kepada kehidupan setelah kematian, takutnya kita kepada penderitaan setelah kematian. Oleh karena itu, maka seseorang yang beriman akan adanya hari kematian, dia wajib memiliki setidak-tidaknya 5 jenis keyakinan yang berkaitan dengan kematian. Satu saja di antara 5 poin ini tidak kita yakini, berarti bohonglah, dustalah keimanan kita terhadap kematian, keyakinan kita terhadap kematian. Apa sajakah 5 poin ini? Ini baru mukaddimah tentang materi pokok kita. Pertama adalah tahattumuhu ala kulli ala man kana fid dunya min ahli samawati wal ard min al ins wal jin wal malaikah wa ghairihi min al makhluqat. Qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Pertama, iman kepada kematian mencakup meyakini kematian ini akan teralami oleh seluruh makhluk yang ada di alam dunia. Seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, hewan, termasuk para malaikat. Dan ini ditujukan, dijelaskan, diyakinkan, ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat, diperkuat oleh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa. Makna binasa, mati, kecuali wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam jagat raya ini akan binasa. Itu manusia, itu jin, termasuk makhluk yang super hebat. Siapa? Para malaikat. Seluruhnya mati pula, ya. Dan tidak pernah ada makhluk yang tidak mengalami kematian. Matinya para malaikat sudah pernah kita bahas dan berkali-kali kita singgung, terutama ketika kita membahas tentang alam para malaikat yang mulia. Jadi yang pertama, wajib kita meyakini seluruh makhluk ini akan mati. Kapanpun kematian itu dialaminya, pastilah akan mati. Tak ada manusia yang hidup kekal abadi. Baik orang yang sangat-sangat-sangat berkuasa, seperti zaman dahulu raja-raja Namrud, Raja Fir'aun, gitu ya, Raja Abrahah, kekuasaannya itu luar biasa pada zamannya, pasukannya yang sangat kuat, susah untuk dikalahkan pada zamannya. Atau kalangan orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, termasuk raja-raja yang selain soleh, juga memiliki kekuasaan yang tak tertandingi oleh orang-orang sebelumnya ataupun setelahnya. Seperti Raja Sulaiman alaihi salatu wassalam. Selain seorang nabi, juga seorang Raja yang memiliki kekuasaan yang tidak pernah tersamai oleh raja manapun sebelumnya ataupun setelahnya. Tidak hanya menguasai bangsa manusia, tapi juga bangsa jin, juga para binatang. Seluruhnya tunduk kepada Raja Sulaiman alaihissalatu wassalam. Termasuk juga Dzulqarnain yang oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam Al-Quran menguasai belahan dunia bagian timur dan bagian barat. Yang pernah menguasai seluruh dunia. Oleh karena itulah, maka berkata Syekhul Islam, yamliku dunya musliman wa kafiran. Dunia ini seluruhnya pernah dikuasai oleh dua orang muslim dan dua orang kafir. Fa ammal muslimani fa Sulaiman wa Dzulqarnain. Adapun dua manusia muslim yang pernah menguasai dunia, pertama adalah Sulaiman, yang kedua adalah Dzulqarnain. Adapun fa'ammal kafiran, adapun dua orang kafir yang pernah menguasai dunia adalah pertama Abrahah dan yang kedua juga Dzulqarnain. Ada dua Dzulqarnain, satu muslim, satu kafir. Yang kafir ini yang dikenal dengan sebutan Iskandar Dzulqarnain yang mendirikan kerajaan Iskandariyah. Nah, itu semuanya berkuasa. Kekuasaannya tak tertandingi baik sebelumnya ataupun setelahnya. Ada yang soleh seperti Sulaiman dan Dzulqarnain. Seluruhnya kesolehannya, kekuasaannya, kehebatannya tidak membuat mereka hidup kekal. Mereka sekarang sudah mati. Jangankan jasad fisiknya, mungkin tulang belulangnya juga sudah hancur seluruhnya. Kekayaan juga demikian. Ada Qarun, termasuk Sulaiman, ya raja, ya soleh, ya kaya raya, mana sekarang? Sekarang sudah mati, tidak ada lagi bekasnya kecuali hanya nama harum beliau karena kesolehannya akan disebut oleh manusia sepanjang masa. Jadi kalau orang-orang hebat seperti mereka mati, apalagi kita yang tidak memiliki kelebihan apa-apa dibanding orang-orang terdahulu yang sudah mati tersebut. Jadi wajiblah bagi kita meyakini bahwa kita semuanya akan mati. Ini yang pertama. Keyakinan yang kedua, wa minha anna kullan lahu ajalun mahdudun la yatajawazuhu wa la yaqsuru anhu. Kedua, di antara poin bagian dari keyakinan terhadap kematian adalah bahwa setiap makhluk sudah memiliki waktu tertentu untuk mati. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Tidak bisa ditambah walau sedetik ataupun dikurang. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengetahui semuanya itu dengan ilmunya. Dan telah Allah catatkan dengan kalamnya atas perintah Allah bagi seluruh makhluknya. Sejak mulai manusia itu belum ada. Bahkan tempat hidup manusia juga belum ada. Langit, bumi beserta isinya belum ada. 50 ribu tahun langit dan bumi belum ada. Saat itu Allah Azza wa Jalla telah mencatatkan seluruhnya. Termasuk ajal manusia. Manusianya belum ada. Jangankan manusia, langit dan buminya belum ada. 50 ribu tahun sebelum itu Allah telah rumuskan semuanya. Dan telah Allah catatkan. Termasuk usia kita, kematian kita. Baik tempat, waktu, penyebab dan yang lain-lain yang berkaitan dengan kematian sudah Allah catatkan seluruhnya di dalam kitab induk yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Kemudian catatan tersebut ditegaskan lagi di beberapa jenis catatan. Nanti kita akan bahas nantinya entah kapan tapi ya. Ketika membahas takdir, ada lima pencatatan kematian manusia. Pertama, catatan azali yang tadi, yang dikatakan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini ada. Ini perkataan Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika beliau menafsirkan ayat, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Surah Al-Hadid ayat ke-22 dan 23. Ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Atau ya, musibah atau kejadian yang menimpa diri-diri kalian. Illa fi kitabin. Kecuali semuanya itu sudah tertulis dalam sebuah kitab. Lauhul mahfuz. Min qabali an nabra'aha. Sebelum kami menciptakan langit dan bumi ini. Berkaitan dengan ayat ini, Nabi SAW bersabda, innallaha khalaqal khalqa wa qaddira maqadirahu. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk dan telah mentakdirkan takdir-takdirnya, ya, min qabli ayakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau umpamanya kita di sini manusia, para insinyur baik sipil ataupun arsiteknya, sebelum mendirikan sebuah gedung tinggi, maka perencanaannya dilakukan beberapa tahun sebelumnya, ya. Tidak hanya konstruksi bangunan, jumlah ruangan, jumlah tingkat lantai, dan seterusnya, juga ukuran besinya, dan seterusnya, malah juga direncanakan, dipertimbangkan amdal, ya. Apakah bangunan tersebut menimbulkan mudharat enggak bagi lingkungan sekitarnya, bikin banjir enggak, bikin macet enggak, merugikan bangunan lain yang sebelumnya sudah ada di sana, warga yang sudah dahulu di sana apa enggak, kan gitu ya. Idealnya sih begitu. Kalau bikin macet jangan. Kalau bikin banjir, jangan. Kalau bikin ribut, jangan. Kan mestinya begitu ya. Saya nggak tahu berapa tahun sebelumnya itu ada arsitek nggak di sini. Agar apa? Agar tidak ada kesalahan. Sekecil apapun. Ini Allah Azza wa Jalla sebelum menciptakan alam jagat raya ini, 50 ribu tahun sebelumnya sudah ditetapkan. Sehingga setiap rinciannya itu tidak ada kesalahan. Tidak ada yang kelewat. Manusia saja dengan sistem komputerisasi secara detil bisa ditetapkan. Setiap senti dari bagian bangunan itu kan sudah diperhitungkan segala-galanya, gitu ya. Ini manusia yang diberi kemampuan oleh Allah dengan kadar yang super sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian ini tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang keilmuannya maha sempurna. Dia alim. Alim dengan bentuk sighat mubalaghah adalah zat yang disifati dengan sifat ilmu yang sabit. Keilmuannya itu terus, tidak pernah tidak. Setiap detiknya menempel pada dirinya, tidak pernah berkurang sama sekali, apalagi hilang. Beda dengan manusia. Manusia sekarang berilmu tentang sesuatu, besok lupa, lusa mungkin enggak ilmu yang pernah dia pahami itu lupa lagi. Ya, ya. Baik karena terlalu banyak pikiran, stres gitu, tidak diulang-ulang gitu ya. Atau karena kerusakan organ di otak atau di saraf atau di mana, jadi weh pikun gitu ya. Itu manusia. Suatu saat ilmunya berkurang. Suatu saat mungkin ilmunya Musnah. Apalagi kalau sudah mati, sudah hilang semua. Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Dia alim. Kesempurnaan ilmunya begitu begitu sempurna. Kesempurnaannya juga sangat sempurna, ya. Jadi 50 ribu tahun sebelum langit bumi diciptakan, seluruhnya sudah ada catatannya, termasuk kematian manusia. Lalu setiap kali manusia tersebut sedang diproses penciptaannya, di dalam perut ibunya masing-masing ketika ibunya itu mengandungnya pada usia kandungan 4 tahun, maka pada masa kandungan 4 bulan, maka dikirim malaikat kepada si janin tadi. Tuliskan 4 hal tentang orang ini, ya. 4 hal ini apa saja? Rizkinya, ajalnya juga, kemudian amalnya. Amal yang kita akan lakukan di alam dunia sudah dicatat tuh. Baik dulu di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada. Ya, ataupun ketika usia kita masing-masing 4 bulan dalam perut ibunya. Itu sudah dicatatkan amalnya. Amal apa? Semua amal yang kita lakukan, termasuk kehadiran kita sekarang di sini, itu kan bagian dari amal. Itu sudah ada catatannya tuh, ya. Dan saqiyun am sa'idun, suka dukanya, bahagia atau menderitanya, sudah dijelaskan, termasuk apa? Termasuk ajalnya. Wa anna kulla insanin mata au qutila au huriqa au ghuriqa au bi ayyi hadfin halak bi ajlihi lam yasta'khir anhu wa lam yastaqbin tarfa wa lam yastaqdim tarfata ain. Semua manusia kematiannya sudah dijelaskan, apakah matinya terbunuh, apakah matinya dengan cara terbakar atau tenggelam atau tercekik atau cara kematian apapun yang menyebabkan dia mati, itu akan terjadi tanpa bisa diundurkan, walaupun sekejap mata ataupun dipajukan. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, ketika orang-orang munafik menyangka penyebab kematian para mujahidin kaum muslimin yang pergi ke medan perang karena perangnya. Coba kalau mereka gak ikut perang, gak akan mati. Disangkanya penyebab kematian itu perang. Bukan. Penyebabnya karena ajalnya memang sudah tiba. Banyak orang yang berperang, tapi tidak mati-mati di medan perang. Walaupun dia sangat menginginkan mati di medan perang, tapi akhirnya matinya malah di tempat tidur. Banyak orang yang tidak pernah perang, tapi malah dia mati dengan sebab yang tidak bisa diduga sebelumnya. Ya, bukan perang yang menyebabkan kematian. Kata orang-orang munafik tuh, kalau mereka gak ikut perang mah gak akan mati. Allah Azza wa Jalla membantah mereka. Kata Allah, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba 'alaihimul qatl ila madajihim." Katakan oleh Muhammad, sekalipun kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya akan keluarlah orang-orang yang sudah ditetapkan kematiannya. Dia akan keluar menuju tempat kematiannya. Sampai nanti ada sebuah hadis yang menyatakan, apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki kematian bagi seseorang di suatu tempat, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan keperluan kepada orang itu untuk datang ke tempat itu. Sampai di tempat itu mati. Walaupun dia gak pernah seumur hidupnya pergi ke tempat itu. Seseorang umpamanya tinggal di tepi gunung, ya, sisi gunung, orang kampung bau lisung, luang liwung. Jangankan ke Jakarta, ke Bandung aja belum pernah ke kotanya, kadayeuh belum pernah. Siga kumaha tangkal neon dia enggak pernah lihat. Di gunung pakai cempor, ya, pakai damar. Damar itu cempor. Kalau Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dia mati di Jakarta, niscaya Allah akan memberikan keperluan kepada orang itu untuk pergi ke Jakarta. Caranya tidak bisa kita duga. Mungkin dia belanja sabun gitu ya di warung. Begitu sabun di warung itu dibuka, ada kupon selamat. Anda memperoleh hadiah 1 miliar rupiah. Silakan ambil ke Jakarta. Ini dia enggak punya uang untuk ongkos ke Jakarta. Makan sehari-hari aja koreh-koreh cok. Arti koreh-koreh cok adalah seperti ayam. Bagaimana ayam makan? Dia ngoreh-ngoreh gitu, kokoreh teh apa ya? Ngais-ngais, ngais maki ya tuayun ambingnya tadi ais. Menggali apa begitu ada makanan cok gitu ya, langsung udah kenyang sudah. Koreh-koreh cok itu seperti ayam. Maknanya orang itu aslinya pengangguran. Ada yang nyuruh dia kerja, dia bisa makan. Gak ada yang nyuruh, dia ngegel curuk. Artinya dapurnya tidak ngebul. Gigit jari, ya. Apalagi untuk ongkos jangankan ke Jakarta, ke pasar juga jalan kaki. Tapi begitu melihat ada hadiah 1 miliar, dia perlihatkan ke tetangganya, ke saudara, lihat saya dapat hadiah ini asli, ada cap polisi, ada cap notarisnya, ada kan gitu ya. Yang tukang tipu itu begitu piawai dalam membuat kupon palsu seolah-olah itu asli, ada dari departemen yang membawahi itu, Depsos ya. Lengkap gitu ya. Pernah ada yang menemukan kupon itu? Banyak, saya pernah, ya, tapi udah tahu itu nipu. Tapi banyak ke orang yang ketipu, banyak. Ini saya dapat 9, tapi harus ke Jakarta, gimana? Pinjam uang, nanti sepulang dari sana saya kasih 2 kali lipat, ya, antar yuk saya gitu. Akhirnya tetangganya yakin itu benar, patungan, udunan, yuk. Kamu dikasih ongkos ke sana 500 ribu berdua. Ya, ngeteng pakai angkot. Sampai di Jakarta mati. Mungkin ketabrak bajai. Mungkin nyebrangnya gak bisa gitu. Ya. Atau mungkin ya dia kecopetan, kemudian melawan, kemudian dibunuh dan yang sejenisnya. Pokoknya di sanalah tempat kematian dia bila Allah mentakdirkan hal itu. Allah berikan keperluan agar dia pergi ke tempat itu, lalu matilah dia di tempat tersebut. Jadi setiap orang sudah ditetapkan waktunya. Tidak bisa diundur, tidak bisa dipajukan, dan itulah yang menjadi sebab utama kematian seseorang. Ajal yang Allah tetapkan. Bukan penyakit, bukan perang, bukan usia, tapi ajal. Betapa banyaknya orang yang usianya lanjut di atas 70-80 tahun, tapi masih belum mati juga. Sementara orang yang masih ABG, bahkan bayi, mati. Banyak orang yang punya penyakit kronis yang kata dokter ini tinggal menghitung hari. Ternyata bukan hari, tapi udah tahunan berlalu, segar bugar lagi. Banyak orang yang sehat, tiba-tiba mati. Karena jantung yang tidak terdeteksi, atau karena ketabrak, atau karena nyari Pokemon. Ada yang nyari Pokemon mati? Ada, gitu ya. Konsentrasinya terus ke HPO itu, dimana-dimana, gitu ya. GPS yang menuntun dia, nyebrang, jeger, ketabrak. Ada gak orang yang ketabrak karena konsentrasi ke HP? Banyak tuh, ya. Yang semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kita ke golongan seperti itu, mati gara-gara HP. Bukan itu memang penyebabnya, tapi takdir Allah Azza wa Jalla atas dia, ya. Apa itu husnul khatimah? Enggak. Kecuali kalau mati ketabrak mobil ketika buka HP itu ketika baca mushafnya. Sambil jalan baca mushaf ceger. Mungkin husnul khatimah, ya. Tapi kalau nyari Pokemon itu konyol. Itulah yang kedua. Wajib meyakini semua orang kematiannya sudah ditetapkan, baik waktunya, tempatnya, juga sebab-sebab logisnya sudah ditetapkan. Ketiga, wal'i wa minha al-imanu bi anna dhalikal ajal al-mahtuma li'intihai kulli umrin la ittila'a lana alaih wa la ilma lana bih wa anna dhalika min mafatihil ghaib alladhi ista'tharallahu ta'ala bi'ilmiha an jami'i khalqihi fala ya'lamuha illahu. Ketiga, yang wajib juga diyakini, ya. Tadi kita sudah tahu poin yang kedua, setiap orang matinya sudah ditentukan waktunya, tempatnya, caranya. Ya, yang ketiga ini yang enggak boleh diabaikan, ya. Beriman bahwa ajal yang sudah ditentukan sebagai akhir usia setiap orang itu tak ada seorang pun yang tahu. Baik itu kita, ya, ataupun orang lain, termasuk apalagi dukun, oh kamu akan mati sekian hari lagi. Jangan percaya. Usia kita sudah ditentukan, tapi gak ada seorang pun yang tahu. Ini termasuk istisar Allah Azza wa Jalla tentang ilmu kematian. Istisar itu monopoli Allah. Hanya Allah satu-satunya yang tahu, dan ini termasuk di antara kunci-kunci kegaiban. Allah Rasul SAW menyatakan mafatihul ghaib khamsah. Bahwa mafatihul ghaib itu ada lima. Kunci-kunci kegaiban itu ada lima. Allati ista'sarallahu biha an jami'i khalqih. Yang menjadi monopoli Allah untuk mengetahui. Makhluk-makhluk yang lainnya tidak ada yang tahu tentang lima kunci kegaiban ini. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam membacakan Al-Quran surah Luqman ayat yang terakhir, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya di sisi Allah lah terdapat ilmu tentang hari kiamat. Maksudnya, kapan hari kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Selain Allah tidak ada yang tahu, termasuk Nabi Muhammad SAW, termasuk malaikat Jibril alaihi salam. Dalam hadis yang masyhur dikenal dengan hadis Jibril, Jibril menjelma menjadi orang, lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, semuanya dijawab. Lalu fa akhbirni anis sa'ah. Coba beritakan kepadaku hari kiamat, kapan sih kiamat terjadi? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasalam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanyanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanyanya Jibril. Dua-duanya tidak ada yang tahu. Kapan? Hanya Allah yang tahu, ya. Allah menyatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang menurunkan al-ghaith, hujan. Terus wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan satu jiwa, jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dilakukannya esok hari. Termasuk apakah esok hari dia masih hidup atau sudah mati, dia enggak tahu. Kita mungkin punya planning. Besok rencana saya akan begini, begini, begini. Setiap jamnya, setiap menitnya dirinci dari rencana kegiatan dia esok hari. Tapi apakah yang terjadi esok persis seperti rencana kita? Enggak, belum tentu. Mungkin hanya sebagian, bahkan mungkin seluruhnya batal. Pas pagi-pagi mau berangkat, ternyata perutnya mules, ya. Akhirnya dia ke air. Harusnya pergi jam 7 masih di WC. Keluar lagi, baru pakai baju, mules lagi. Ternyata dia terkena menwa, mencret. Why? Akhirnya terus enggak bisa berpisah jauh dari WC. Batal semua agenda hari itu. Allah berfirman, "Wa matadri nafsum madza taksibu wada. Wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Ya. Dan satu jiwa pun tidak mengetahui di negeri mana dia akan mati, di tanah mana dia mati, di tempat mana dia mati. Banyak orang yang memimpikan mati di tempat yang mulia, ingin mati di Ka'bah. Lagi tawaf, keinjak mati. Tapi sampai di rumah, masih segar bugar juga. Ya, tidak ada yang tahu. Nah, jadi termasuk kematian, kapan matinya kita tidak tahu. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kanatil a'rabu idza qadimu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah, mata sa'ah." Orang-orang Arab Badui, kalau mereka datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam, mereka itu selalu bertanya tentang kiamat. Kapan sih kiamat itu terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kata Aisyah, "Fayanzuru ila ahdathi insanin ila ahdatha insanin minhum." Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang yang termuda di antara rombongan yang datang itu. Mana yang termuda? Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iya'ish hadha lam yudrikul haramu qamat alaikum sa'atukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau anak muda ini panjang usianya, hidupnya panjang, maka ya tidak akan anak muda ini mengalami kepikunan sebelum tibalah saat-saat kematian kalian semuanya yang lainnya. Jadi yang lain sudah pada si pemuda ini belum pikun, tapi yang lainnya sudah pada mati kelak. Nabi alaihi salatu wassalam menyebut kematian setiap orang dengan sebutan sa'ah. Sa'ah maknanya secara umum adalah waktu, ya. Kadang-kadang sa'ah diartikan hari kiamat, kadang-kadang sa'ah diartikan kehancuran, kadang-kadang sa'ah diartikan kematian seseorang. Seperti ayat yang menyatakan inna sa'ah ya la'atiyatun, sesungguhnya sa'ah pasti akan datang. Sa'ah maksudnya hari kiamat. Dalam hadis ini dikatakan tidaklah pemuda ini mengalami masa-masa pikun kecuali akan datang sebelumnya as-sa'ah kepada kalian yang lainnya. As-sa'ah di sana maksudnya adalah kematian. Kadang-kadang kehancuran. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. As-sa'ah maknanya salah satunya adalah kematian. Jadi inilah yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang tahu saat kematian kita atau saat kematian orang lain atau saat kematian siapapun. Ya, satu-satunya yang tahu adalah Allah. Keempat. Ini yang enggak boleh dilupakan, ini yang dilalaikan. Poin satu, poin dua, poin tiga kita yakini semua. Poin satu, kita semua akan mati, iya. Poin dua, bahwa kematian setiap orang sudah ditentukan, iya, kita yakin. Poin tiga, tidak ada yang tahu selain Allah, kita yakin. Keempat ini yang kurang diperhatikan. Minha dzikrul 'abdi lil maut wa ja'alahu 'ala bali. Di antara bukti imannya seseorang kepada kematian adalah banyak-banyak mengingat-ingat kematian dan menjadikan kematian itu selalu terbayang dalam pikirannya. Ini sebagai bukti nyata orang itu yakin bahwa dirinya akan mati. Dan ini yang banyak dilalaikan orang. Kita ingat kepada mati saat-saat tertentu saja. Kalau ngaji kayak gini, apalagi materinya ini, baru kita ingat, iya kita akan mati. Tapi kalau lagi ada marema pembeli banyak, lupa bahwa kita akan mati. Ya, kebanyakan seperti itu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Akthiru dzikra hadimil ladzat." Hadimil ladzat maknanya penghancur kelezatan. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat penghancur kelezatan, yaitu maut. Ada sini riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Kata Ibnu Umar, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mankibayya." Faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiras sabil. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Lalu berkata, "Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing atau hanya sekedar lewat saja." Saya pernah dah bahkan sering menggambarkan tergambarnya secara jelas dan gamblang bahwa hidup kita di dunia itu hanya lewat dan sesaat, tidak lama. Coba kita runut perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir. Kita bermula hidup dari perut ibu, ya. Berapa lama kita di perut ibu? 9 bulan. Dan kita sudah berlalu masa-masa itu. Selama kita di sana kita enggak ingat apa-apa. Padahal kita lemah tapi tumbuh, hidup, berkembang secara sehat sampai lahir ke alam dunia. Enggak lama hidup kita di sana dan kita pun tidak ingat apa-apa. Tidak merasakan apa-apa. 9 bulan gubrak lahir ke alam dunia. Kita masuki fase kedua dari kehidupan hidup di alam dunia. Kalau di alam rahim kita 9 bulan, berapa lama kita hidup di alam dunia? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu, sudah dijelaskan tadi. Anggap saja 100 tahun lah, ya Kak Ihwan, iya. 100 tahun. Walaupun ini jarang. Setelah 100 tahun habis jatah hidup kita di dunia, kita mati. Masuk ke mana? Ke alam kubur. Berapa lama? Sampai kiamat. Berapa lama itu? Wallahu a'lam. Mungkin 1000 tahun, mungkin 100, mungkin 10.000 tahun, mungkin 1.000.000 tahun, mungkin. Kita enggak tahu kapan kiamat terjadi. Yang jelas kehidupan kita di alam akhirat, di alam kubur, jauh lebih lama dibanding kehidupan kita di alam dunia. Di dunia maksimal katakanlah 100 tahun, itu dengan bonus itu. Banyak yang kurang dari itu dan kebanyakan kurang dari itu. Ya. Tapi di akhir, di alam kubur kita entah ribuan tahun, entah ratusan ribu, entah juta tahun, kita enggak tahu kapan kiamat terjadi. Yang jelas kayaknya masih lama tuh. lebih dari ratusan tahun lagi. Kenapa demikian? Sebab tanda-tanda besar kiamat belum muncul. Tanda terakhir saja, tanda terakhir. Apa tanda terakhir? Munculnya atau terbitnya matahari dari sebelah barat. Maka setelah itu kita tidak akan lama lagi kiamat. Berapa lama antara keluarnya matahari dari barat sampai kiamat? 120 tahun. Lama apa sebentar? Lama. Bisa dua generasi itu, ya. Sekarang tanda-tanda kiamat besar satu pun belum muncul. Tanda-tanda besar hari kiamat maksudnya dimulai dari munculnya Dajjal, Nabi Isa dan seterusnya, itu mulai disebut tanda besar. Kalau tanda kecil banyak, sudah puluhan. Itu tanda kecil kita bahas setiap hari Senin ya di radio, tapi di Masjid Umar bin Khattab, tapi disiarkan oleh radio. Setiap pagi jam 5:30 sampai jam 7. Setiap hari Senin. Itu sudah puluhan kita bahas. Itu memang sudah banyak yang muncul. Ya. Tapi yang besarnya belum. Nah, kiamat masih lama. Wallahu a'lam berapa? Ratus atau ribu tahun lagi atau bahkan juta tahun. Yang jelas kehidupan kita umumnya di alam kubur jauh lebih lama daripada di alam dunia. Di alam dunia 100 tahun. Setelah kiamat terjadi, jugur seluruh alam jagat raya hancur. Apakah perjalanan hidup kita selesai? Enggak. Kita masuk ke alam akhirat. Ya. Kita akan dikumpulkan di alam mahsyar. Kita akan dihisab. Kita akan dibagi buku catatan amal. Kita akan ditimbang antara amal soleh dengan amal salah. Kita nanti juga harus nyebrang sirat, ya, di atas neraka menuju ke surga. Kita akan mengalami qisas atas seluruh kezaliman yang kita lakukan di dunia yang tidak terbalas di alam dunia. Dan banyak lagi proses lain sampai akhirnya terminal akhir dari kehidupan kita adalah ke surga atau ke neraka. Itu kehidupan yang sebenarnya. Sampai kapan? Sampai tak terbatas. Tidak ada akhirnya. Khalidina fiha abada. Sudah kekal ditambah selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu kehidupan yang sebenarnya. Di akhirat, bukan di dunia. Berapa tahun? Tidak ada masa akhir dari kehidupan di akhirat itu. Selama entah triliunan tahun, lebih dari itu. Allah menyatakan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Jadi kita lihat, di alam rahim kita cuma 9 bulan. Masuk ke alam dunia kita puluhan tahun. Masuk ke alam kubur, wah entah berapa ribu tahun. Setelah itu kiamat, masuk ke alam akhirat itu selama-lamanya. Dari gambaran tadi kita lihat, memang kita ini di dunia cuma apa? Cuma lewat sesaat. 100 tahun gak ada apa-apanya dibanding ribuan atau jutaan tahun di alam kubur. Apalagi selama-lamanya di akhirat. Cuma lewat kita ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing atau orang yang cuma lewat saja. Dalam hadis lainnya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, tidaklah kehidupan kalian di dunia kecuali tak ubahnya seperti seorang musafir yang butuh waktu istirahat, lalu dia berteduh di bawah sebuah pohon yang rindang, setelah itu pergi lagi meninggalkan pohon rindang itu. Nah, masa kita berteduh di pohon rindang itu, itulah gambaran kehidupan kita di mana? Di dunia ini. Sebentar. Gak ada orang yang istirahat sampai bangun rumah di sana, ya. Dari sini umpamanya mau pulang ke Selacau jalan kaki. Berapa jam? Allahu a'lam, saya belum pernah. Tapi kalau zaman dahulu, cerita-cerita dari mertua saya, kalau subuh-subuh, bukan subuh, Januari itu dini hari jam 1 ya, manggul pisang dari Selat Cau. Selat Cau itu kan bandarnya pisang, pusatnya pisang, ngaranya juga Selat Cau. Ditanggung melalui Cimindi dan seterusnya sampai ke Ciroyam itu, sampai di Ciroyam sudah terang itu. Berapa jam itu ya? Nah, anggap saja dari sini ke Selat Cau jalan kaki, anggaplah 4 jam atau 5 jam. Di jalan capek, kepanasan, ya haus, ada pohon rindang, kita berhenti sebentar. Supaya gak terlalu panas, gak terlalu capek. Berapa lama? Gak ada yang sejam. Kalau sejam terlambat. Kalau sejam malas lagi nanti. Paling 5-10 menit, ayo jalan lagi ya. Gak ada yang bikin tenda, istirahat, kita bikin tenda. Itu mah ngontrak aja sekalian gitu ya. Hanya sebentar kehidupan di alam dunia ini. Berkata Ibnu Umar setelah mendengar wasiat dari Nabi alaihissalatu wassalam agar dia hidup di dunia ini seolah-olah hanya sekedar lewat. Kata Ibnu Umar, Iza amsaita fala tantadiris sabah, wa iza asbahta fala tantadiril masa, wa khudh min sihhatika limaradik, wa min hayatika limautik. Kata Ibnu Umar, maka apabila kamu sedang berada dalam sore hari, jangan kamu tunggu waktu subuh, waktu pagi. Dan ketika kamu berada di pagi hari, jangan kamu tunggu waktu sore hari. Manfaatkan waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu, dan manfaatkan waktu hidupmu untuk menghadapi waktu kematianmu. Makna kalau kamu sore hari, jangan menunggu pagi hari, maknanya jangan ya nganggur dalam arti nunggu pagi hari kemudian tidur onggang kaki, tapi manfaatkan itu untuk diisi oleh hal-hal yang manfaat, ibadah, amal soleh dan seterusnya ya. Itulah yang keempat dari iman kepada kematian, lah banyak-banyak mengingat kematian. Kelima, terakhir. Dan ini yang paling penting daripada 4 poin sebelumnya. Wa minha huwal maqsurul a'zam. Di antara iman kepada kematian, dan inilah maksud yang teragung dari membahas tentang kematian. Apakah itu? At-ta'ahub lahu qabla nuzulih wal istidadu lima ba'dah qabla husulih wal mubadaratu bil amali salih was sa'in nafi qabla duhumil bala wa hululih. Kelima ini adalah mempersiapkan diri sebelum kematian itu terjadi ya, menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian sebelum kematian itu teralami. Bersegera untuk mengamalkan amal soleh dan amal-amal yang bermanfaat bagi kehidupan di akhirat sebelum kematian itu kita jalani. Ini yang menjadi sasaran utama dari membahas tentang kematian. Tidak sekedar teori. Oh, tahulah kematian tuh gini. Kematian tuh pasti. Waktunya sudah ditetapkan. Tapi gak ada seorang pun yang tahu. Lalu kita juga sebanyak-banyak ingat kematian. Tas sedekin kadinya. Gak ada dampak terhadap kehidupan setelah pembahasan tentang kematian itu. Itu kekeliruan. Itu ilmu sekedar ilmu semata-mata. Itu sama saja dengan para Islamolog. Orang-orang yang menganggap Islam ini hanya sebagai salah satu disiplin ilmu. Seperti ilmu-ilmu lainnya, ilmu sosial, politik, ekonomi, sains, seperti itu. Tapi tidak diyakini dan tidak diamalkan. Itu Islamolog. Itu tak ada bedanya dengan para orientalis di barat. Orang barat yang mempelajari adat dan budaya timur, terutama agama orang timur. Karena bagi mereka agama ini bagian dari budaya. Kenapa? Karena semua agama mereka yakini hasil produk olah fikir manusia yang menyebarkan agama itu. Makanya masuk ke dalam budaya menurut pandangan mereka, ya. Makanya Islam juga oleh mereka, sebagian mereka menyebut Islam dengan sebutan Muhammadanism. Faham Muhammad. Hasil olah fikir orang yang namanya Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, mereka berpikir begitu. Lalu mereka pelajari hanya untuk ilmu, hanya untuk pengetahuan, hanya untuk wawasan semata-mata, bukan untuk diyakini dan diamalkan. Makanya tak heran kalau mereka bergelar profesor, doktor di bidang tafsir. Sudah kan? Gini ngata? Oh, itu tanda udahan nih ngajinya. Sebentar lagi. Bergelar profesor, doktor di bidang hadis, di bidang tafsir, di bidang fiqih, tapi tetap kafir. Banyak yang seperti itu, banyak ya. Jangan sampai kita seperti itu, membahas kematian sekadar ilmu. Bukan untuk diyakin dan diamalkan. Celaka orang yang seperti itu. Nah, sebab tidak ada seorang pun yang akan selamat dalam kehidupan mereka seusai kematiannya, baik di alam kubur ataupun di alam akhirat nanti, kecuali orang-orang yang selama hidupnya membekali diri untuk kehidupan setelah mati, untuk kehidupan di alam kubur, untuk kehidupan di alam akhirat nanti. Apapun yang mereka miliki di dunia, mereka investasikan untuk akhirat, baik ilmu ataupun kekuasaan, ataupun harta, ataupun yang lain-lainnya. Bukan sebaliknya, pencarian harta, istri, anak, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas melalaikan kita dari akhirat. Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti tentang hal ini. Dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9-11 Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi law la akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Hey, orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Siapa yang berbuat demikian, siapa yang lalai demi harta, lalai ibadah. Demi jabatan dan pangkat, lalai ibadah. Demi popularitas, lalai ibadah. Demi dunia, lalai dari akhirat. Ya, faulaika humul khasirun, mereka itu rugi. Ini wanti-wanti sekaligus ancaman. Siapa yang tidak demikian, rugi loh. Siapa yang dunianya melalaikan dia dari akhiratnya, rugi dia. Kenapa rugi? Kata orang Sunda, moro julang. Teruskan. Moro julang ngaleupaskeun peusing. Artinya apa? Julang itu binatang yang kecil. Ya. Peusing itu yang besar, yang menguntungkan. Keuntungan yang kecil dikejar yang sudah ada di tangan, yang gede dilepaskan. Sebodoh baruh manusia seperti itu, ya. Ada umpamanya perlombaan tuh. Hadiahnya apa? Hadiahnya sebatang permen. Tapi untuk mengikuti perlombaan itu harus bayar 1 juta rupiah. Ada yang ikut enggak? Tidak mungkin ada, permen mah 1000 juga dapat 3 ya. Ini untuk dapat itu harus bayar 1 juta. Kalau ada yang ikut, orang itu apa? Aneh, bloon, bego, bodoh, tolol. Dan yang jenisnya yang kita enggak tega menyebutkannya. Tapi disebutkan tadi. Contoh itu mah. Orang yang mengorbankan akhirat demi mengejar dunia, bari jeung dunia teh teu kakejar wae nya. Ngejar dunia seumur hidup. Nah, kekejar itu dunia kecuali sedikit. Akhirat yang pasti dialami, didatangi, diabaikan. Dunia yang pasti ditinggalkan, dikejar-kejar. Rugi kayak gitu. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siapa yang berbuat demikian, dialah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah oleh kalian sebagian harta yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Pas sakarat, dia baru berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa'assaddaqa wa'akum minas salin. Ya Allah, seandainya engkau tunda sesaat saja kematian ini, beri aku waktu, maka aku akan sodakoh dan aku akan jadi orang-orang soleh. Ibn Abbas menyatakan, fa'assaddaqa itu zakat, infak dan sodakoh. Wa akum minas salihin artinya haji. Aku akan zakat, infak, sedekah, enggak ada seorang pun yang miskin kecuali aku beri. Enggak ada satu pun masjid yang dibangun kecuali aku pasti akan membiayai. Enggak ada satu pun kegiatan dakwah yang sedang diselenggarakan kecuali akulah yang menjadi sponsornya. Janji deh kalau hidup sebentar lagi, sesaat lagi, aku akan begitu. Wa akum minas salihin, aku akan menjadi orang soleh dengan hartaku ini. Itu diungkapkan ketika apa? Mau mati, sakaratul maut. Apa kata Allah? Allah menyatakan, ya, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalha. Allah tidak akan menunda, mengakhirkan kematian seorang apabila sudah tiba ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Jadi jangan sampai seperti itu. Sebelum itu terjadi, sebelum sakaratul maut mendatangi kita, maka masa hidup kita ya harus membuahkan keuntungan untuk kehidupan kita di alam kubur dan di akhirat nanti. Dan inilah inti dari pembahasan materi kita ini, ya. Ya, itu sekedar mukaddimah dari materi pokok kita. Kita cukupkan saja dulu mukaddimah ini, nanti kita akan lanjut di kehidupan yang akan datang ya. Di kehidupan, di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita buka tanya jawab, saya dulu yang akan bertanya. Tapi seperti biasa, kalau Ustadz bertanya, Ustadz kan baik ya. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Ini khusus Ikhwan, gak ada ahwatnya. Oh, Ikhwan satu, ahwat satu. Ahwat ada mic gak? Ada mic di akhwat? Taib, di sini ada dua buku, buku susunan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dengan judul Panduan Lengkap Menuntut Ilmu. Ini terjemahan dari Kitabul Ilmi, ya. Ikhwan ada yang mau siapa? Cung. Siapa yang mau Kitabul Ilmi? Cung, jangan ragu-ragu. Sedikit yang mau ilmu. Yang pakai kacamata siapa namanya? Marwi. Marwi. Mau ini? Jawab dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan. Sebutkan 3 saja di antara 5 poin yang berisi kandungan dari beriman kepada kematian. 1, meyakini semua makhluk akan mati. 2, Tiga. Sering mat kematian. Empat. Lima. Barakallahu fiik ya. Silakan ya. Semoga bermanfaat. Baca ya. Itu bagus buku ya. Ahwat, ada mic enggak? Enggak ada, kumaha tuh? Nanti serahkan aja ke Ahwat ya ininya. Coba Ahwat tunjuk. Yang ngacung ditunjuk oleh panitia. Lalu saya ngasih pertanyaan, setelah dijawab saya enggak dengar jawabannya, saya kasih jawaban yang benar. Kalau benar silakan nanti oleh Ahwat panitia dikasih ininya, hadiahnya. Ada panitianya Ahwat? Ada ya. Coba Ahwat tunjuk salah satu, cung, nanti panitia yang nunjuk. Ada? Taib. Ya, ini Ahwat ada mic. Volumenya mungkin terlalu besar. Coba kecilkan. Sudah siap Ahwat? Bentar Ustaz. Iya. Sudah? Siap, taib. Itu bukan panitia kan yang mau jawab kan? Ya. Gak perlu sebut nama dan telepon, gak perlu. Pertanyaan bagi Ahwat yang mau menjawab. Sebutkan tiga di antara kandungan beriman kepada kematian. Jangan baca. Ketawa. Terus dua. Kematian itu dipersiapkan dengan banyak tingkat kematian. Kemudian sebelum kematian datang dan bersegera memperbanyak amal soleh. Cuma itu? Iya, barakallahu fiik. Silakan. Jangan diambil ke sini, jangan. Nanti ada yang ke sana. Ya. Ya, sebelum masuk bewarah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau minat ikut umroh, saya ada jadwal umroh di bulan Desember. Silakan yang berminat hubungi saya bulan Desember, Februari, April dan Juni. Ya, mana saja setiap 2 bulan, mana saja waktu yang munasib silakan nanti hubungi saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiika barakallah. Ustaz, hisab apakah? Hisab apa hijab ini? Hijab. Hisab apakah yang menghalangi kita dengan maut? Oh, hijab merenya. Hijab apakah yang menghalangi kita dengan maut sehingga kita masih bisa tertawa ketika mengubur jenazah saudaranya, tetangganya, bahkan orang tua. Kita sangat mudah melupakan kematian. Abu Ihsan, pendengar radio Riyadul Jannah Tasik. Oh, gabung juga. Ada kabar. Wilujeng gabung, pendengar Riyadul Jannah di Tasik Malaya. Hari tadi sapa, tesok belik biasa nama. Ikhwan panitia terutama kabarkan ke saya mana saya radio atau TV yang gabung ya biar kita sapa. Iya, hijab apa yang menghalangi kita dengan maut? ketika kita bisa sehingga kita bisa tertawa-tawa. Sebenarnya tidak ada hijab yang menghalangi kita dari kematian, ya. Tidak ada yang bisa menunda, jangankan menghalangi, menunda, mengundurkan kita, menunda kita dari kematian, itu tidak ada. Kalau saat kematian tiba itu pasti mati. Dalam keadaan bagaimanapun, sedang apapun, bagaimanapun kondisi orang itu, maka tidak ada. Mungkin yang dimaksud adalah, ya, yang dimaksud adalah, kenapa banyak kematian yang kita saksikan, kita urus, kita sampai kuburkan, tapi kita bisa tertawa-tawa, tidak menangis-nangis gitu ya. Itu mungkin maknanya. Taib. Yang menghalangi kita dari takut terhadap kehidupan setelah kematian, kita tidak menangis ketika mengingat-ingat kematian, adalah karena kerasnya hati. Karena hati keras, maka kita cuek. Dan kekerasan hati disebabkan karena apa? Banyak hal, terutama maksiat. Pertama, kebodohan. Kedua, kemaksiatan. Ketiga, masuknya barang haram ke dalam tubuh kita. Dan banyak lagi beberapa penyebab kerasnya hati. Bagaimana solusinya? Itu nanti kita akan bahas obat bagi hati yang keras ketika kematian ini kita bahas. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Tadi dikatakan bahwa hidup di dunia ini hanya lewat saja. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pandangan, pemahaman yang mengatakan hiduplah kamu di dunia ini seolah-olah kamu hidup selamanya dan ingatlah akan akhirat seolah-olah kamu mati besok. Itu hanya sekadar peribahasa, bukan ayat, bukan hadis, bukan perkataan para ulama as-salafus saleh. Peribahasa itu ya menyatakan ish fid dunya ka'annaka ta'ishu abada i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu maknanya, beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ya, wallahu alam siapa orang yang pertama kali mengatakan hal ini. Tapi dari kalimat ini, bisa difahami dengan pemahaman yang salah, keliru dan berbahaya. Tapi bisa juga difahami dengan pemahaman yang benar. Adapun pemahaman yang salah dan kelirunya adalah kalimat pertama, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Abada. Beramalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu itu akan hidup selama-lamanya. Dari kalimat ini dikhawatirkan lahir pemahaman yang berbahaya. Berbahayanya apa? Yang pertama, dikhawatirkan dia terlena dalam kehidupan di dunia. Bahwa dia ini diyakini akan hidup selama-lamanya ketika mencari uang, ketika mencari pangkat dan jabatan. Ya, orang yang berprinsip seperti itu nanti tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Saya kan akan mati, akan hidup panjang nih, ya harus banyak uang yang saya dapatkan. Gak peduli halal ataupun haram. Dikhawatirkan nanti seperti itu. Kalau prinsipnya ketika mencari dunia, ya diyakini bahwa kita hidup selama-lamanya. Akhirnya tidak peduli halal dan haram. Itu yang pertama. Kedua, dikhawatirkannya ketika kita bisnis mencari dunia, ya kita lalai dari akhirat. Nah, seperti itu. Itu pemahaman yang kelirunya. Adapun pemahaman yang benarnya adalah Beramalah kamu untuk dia duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Artinya dia akan sungguh-sungguh sekalipun urusan yang sedang dia tangani adalah urusan dunia. Karena urusan dunia ada hak orang lain yang terkandung di dalamnya. Umpamanya kita bekerja sebagai karyawan dengan beberapa perjanjian. Kita masuk jam 8, keluar jam 4. Kerjanya begini, istirahatnya sekian jam. Itu hak orang lain. Ya. Maka tunaikan secara sungguh-sungguh. Enggak boleh kita melakukan amal akhirat dengan melanggar perjanjian dunia dengan orang. Umpamanya jam 9 kita sholat duha. Sholat duha untuk akhirat kita. Tapi dilakukan pada saat jam yang harusnya kita wajib bekerja menunaikan janji kita kepada orang lain. Menunaikan janji hukumnya wajib. Sedangkan duha hukumnya sunnah. Enggak boleh yang sunnah melanggar yang wajib. Nah, maka sungguh-sungguh tanpa mengabaikan hak Allah. Kecuali kalau tidak boleh juga sholat duhur dalam perjanjiannya, langgar aja itu mah. Karena kewajiban kepada Allah wajib lebih didahulukan daripada kewajiban kepada manusia. Kalau umpamanya tidak ada waktu untuk sholat duhur dan tetap harus bekerja, langgar saja perjanjian itu untuk menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang benarnya. Benar-benar kita profesional dan sungguh-sungguh ketika mengamalkan amal dunia tanpa mengabaikan kehidupan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Dengan umur kita sudah ditetapkan, apakah kita perlu berdoa minta umur panjang, mohon pencerahannya? Boleh enggak berdoa, ya Allah panjangkan umur saya? Boleh. Dan makna panjang umur ada dua. Makna yang pertama makna hakiki, makna yang kedua makna majazi. Jangan ada lagi yang bertanya, ini sudah terlalu banyak sedangkan waktunya sedikit lagi. Makna majazi, makna kiasan, panjang umur di sana adalah umurnya tetap sekian, tapi selama hidupnya barokah. Waktu dalam kehidupannya diisi oleh ibadah dan amal soleh. Itulah makna atau hakikat dari panjang umur. Dan ini penjelasan diterangkan oleh Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, man ahabba ayub sata fi rizqih wa ayun sya'a fi athari fal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menjalin silaturahmi. Jadi silaturahmi bisa meluaskan rizki, bisa memanjangkan umur. Padahal dalam hadis yang kita bahas tadi, ketika usia kandungan 4 bulan sudah ditetapkan rizkinya dan umurnya. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Tapi hadis sahih ini menyatakan silaturahmi bisa memperpanjang umur dan menambah rizki. Apakah bertolak belakang? Tidak. Pertama, makna panjang umur dan luas rizkinya di sini adalah majazi, kiasan saja. Rizkinya tetap sekian, umurnya tetap sekian, tidak nambah. Tapi rizkinya barokah. Barokah itu artinya mengandung kebaikan dunia akhirat, lahir batin, individu dan juga kolektif, umum. Ya, dipakai zakat, infak, sedekah, nolong orang, dipakai ibadah. Tetap segitu tapi barokah, tapi bermanfaat bagi banyak orang. Itu disebut rizkinya luas. Umurnya juga begitu, tetap 60 tahun, tetap 60 tahun, mau silaturahmi, mau tidak. Tapi umur yang 60 tahun itu lebih barokah. Dipakai ibadah, dipakai amal soleh, dipakai menunaikan kebaikan dan seterusnya, disebut saja panjang umur. Ini makna pertama, makna hakiki. Makna majazi. Kedua, makna hakiki. Bahwa yang dimaksud panjang umur dan diluaskan rizkinya itu benar. Tadinya umur dia 50 tahun, tapi karena silaturahmi jadi 60. Tadinya rizki dia total jenderal hanya 10 miliar seumur hidup. Cukup enggak? Cukup ya. Tapi karena silaturahmi jadi 20 miliar. Ditambah ya. Dan ini makna hakiki yang dijelaskan oleh para ulama, iya. Siapa orang yang silaturahmi umurnya nambah daripada yang ditetapkan sebelumnya, dan siapa yang silaturahmi rizkinya juga nambah daripada yang ditetapkan sebelumnya. Lalu apakah ini bertolak belakang dengan hadis bahwa ajal dan rizki sudah ditetapkan? Tidak. Karena apa? Karena ketika usia janin 4 bulan, Allah memerintahkan kepada malaikat, catat, kalau dia silaturahmi kasih umur 50, tapi kalau dia tidak silaturahmi kasih 30 aja. Dicatat dua-duanya oleh malaikat. Malaikat gak tahu apa orang ini akan silaturahmi atau tidak, akan berapa usianya, apa panjang ataukah pendek, tapi Allah tahu. Tapi itu sudah dicatat ya. Kalau silaturahmi umurnya lebih panjang. Ada dua catatan, catatan yang apabila dia silaturahmi dan catatan bila dia tidak silaturahmi. Dan begitu seterusnya, ya. Dan ini maknanya adalah hakiki. Termasuk apa? Termasuk doa. Tidak hanya silaturahmi yang bisa menambah umur atau menambah rezeki. Termasuk doa. Ya Allah panjangkan usia saya. Ya Allah tambah rezeki saya, ya. Ini termasuk perkara yang dicatatkan kedua alternatif yang teralami oleh orang ini selama hidup. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, saya Abdul Latif dari Cilaku, Cianjur. Mungkin melalui radio Al-Bayan ya. Mutanya, mohon penjelasan dalilnya bahwa kita akan berjalan di atas sirat. Apa hubungannya dengan syarat di dalam surah Al-Fatihah? Iya, salah satu yang pasti kita akan berjalan di atas syarat di hari kiamat, ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Qur'an adalah ya, pertama surah Maryam 71 dan 72, Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana rabb kana ala rabbika hatman maqdiya. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan lewat kepada sirat tersebut, dan ini adalah sesuatu ketetapan yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama ya. Kedua, dalam Al-Quran surah Hud ayat 98, Allah berfirman, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'auraduhumun nar. Fir'aun akan menggiring kaumnya pada hari kiamat di atas sirat. Lalu Fir'aun memasukkan semuanya ke dalam neraka. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian beserta apa saja yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar api neraka. Kalian akan menyeberang sirat lalu masuk ke dalam neraka. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Hadis juga banyak di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis yang sahih ya. Di antaranya hadis tentang orang yang menyeberang sirat. Hadis yang panjang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yudrabu sirat baina dhahri jahannam fa akunu ana wa ummati awwal man yujiz." وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُولِ وَدَعْوَ الرُّسُولِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. Akan dibentangkan sirat di atas neraka jahannam, aku dan umatku yang pertama kali menyeberang. Tidak ada seorang pun saat itu yang berbicara kecuali para rasul, dan para rasul berdoa ketika itu, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Dan hadis-hadis yang senada dengan itu sangat banyak. Itulah tentang adanya syirat. Wajib kita yakini adanya syirat di akhirat. Lalu apakah syirat yang ada dalam surah Al-Fatihah? Ada hubungannya enggak? Ada. Syirat yang ada di dalam surah Al-Fatihah adalah jalan kehidupan. Di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah kau beri nikmat. Maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa orang yang ketika di alam dunianya, ya, menelusuri siratal mustaqim, hidup di atas siratal mustaqim, dijamin dia akan selamat dari sirat di akhirat nanti. Siapa orang yang menyimpang dari siratal mustaqim di dunia, maka dia akan celaka di atas sirat di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Zuhur jam berapa? 5:06. Satu kali lagi. Ustaz mohon penjelasan bahwa asar hadis menerangkan setiap yang bernyawa akan mati. Bukan hadis, ini ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ayat, bukan asar, bukan hadis. Akan tapi lain halnya takdir Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mohon athar firman Allah maupun hadis sahih tentang Isa bin Maryam tidak Allah wafatkan melainkan diangkat ke langit. Bagaimana halnya dengan Nabi Khidir? Sebagian umat Islam Indonesia meyakini belum meninggal sampai saat ini. Taib barakallahu fiik. Tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam yang tidak atau belum apa? Belum diwafatkan sampai saat sekarang. Belum wafatnya Isa alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan lebih jentre lagi diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jentre itu artinya jelas. Bukan detail, jelas. Lebih jelas lagi. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Lalu manakah ayat yang menerangkan bahwa Nabiullah Isa alaih salat wassalam belum wafat? Banyak di antara ayat yang menjelaskan bahwa Nabiullah Isa alaih salat wassalam belum wafat adalah, pertama, surah An-Nisa 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun ahlul kitab kecuali pasti mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum beliau wafat. Beriman sebagai nabi, bukan sebagai anak Allah. Jadi sebelum Nabi Isa wafat, seluruh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani akan beriman bahwa Nabi Isa itu Nabiullah, bukan anak Allah. Ayat ini menjadi dalil belum wafatnya Nabi Isa. Karena apa? Seluruh ahli kitab sekarang masih belum beriman. Masih meyakini kalau Yahudi menganggap Nabi Isa itu anak haram dan menuduh ibundanya sebagai wanita pezina, itu Yahudi, belum beriman sampai sekarang. Kalau orang Nasrani sebaliknya, meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah Azza wa Jalla. dikultuskan, bahkan di apa? Disembah-sembah. Oleh karena itulah maka ayat ini menjadi dalil belum wafatnya Nabi Isa. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Turunnya Nabi Isa diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apalagi dalam hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Ya, sayang kita tidak sampai kepada pembahasan itu kalau membahas hanya masalah kematian. Tapi nanti mungkin setelah membahas kematian kita membahas tentang tanda-tanda besar dari hari kiamat besar di antara turunnya Nabi Isa. Ya, dijelaskan tidak hanya dalam hadis yang sahih, tapi juga dalam ayat Al-Quranul Karim yang dijelaskan oleh para ulama tentang hal itu. Ya, ada ayatnya. Allah pun berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Mereka itu tidaklah membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Tapi yang dibunuh dan disalib itu adalah yang diserupakan. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Jadi ayat ini menyatakan Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, tapi oleh Allah diangkat ke langit. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa ini akan turun kembali. Itu di antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Apakah nanti Nabi Isa tidak wafat? Wafat. Nanti Nabi Isa wafat. Setelah membunuh Dajjal, setelah berlalunya Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin seluruhnya. Dan nanti itu akan kita jelaskan ketika merangkan tanda-tanda besar dari hari kiamat. Adapun Nabi Khidir diyakini sudah wafat sejak lama, walaupun wafatnya dan hidupnya serta ajarannya dan tempatnya tidak diungkap oleh Al-Quran atau hadis yang sahih. Kapan beliau lahir tidak dijelaskan. Yang jelas hidupnya di zaman sejaman dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ajarannya bagaimana hanya secuil yang diajarkan kepada Nabi Musa yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Kapan wafatnya tidak menjadi sesuatu yang penting sehingga tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Kepentingan yang diterangkan yang berkaitan dengan Nabi Khidir adalah memberi pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wafatnya tidak dijelaskan, tapi yang jelas sudah wafat sampai sekarang dan tidak perlu lagi kita untuk mencari-cari. Kenapa? Seandainya Nabi Khidir ada sekarang, maka tidaklah halal bagi dirinya kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, dan dia harus muncul. Karena apa? Karena kewajiban bagi setiap orang yang berilmu adalah dakwah. Ya, sampai di sini sudah adzan. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.